الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Azza wa Jal mengingkari perbuatan orang-orang kafir yang nikmat dengan kehidupan dunianya, yang cinta kepada dunia, yang menyebabkan mereka meninggalkan untuk persiapan kehidupan akhirah. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, kalla. Kalla, pengingkaran. Disebutkan dalam tafsir, laisal amru kama za'amtum ya ma'syaral musyrikin. Perkaranya tidak seperti apa yang kalian sangka, wahai sekalian orang-orang musyrik. Alla ba'tha wala jaza', bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan dan tidak ada pula hari pembalasan. Maka kalla, ini pengingkaran terhadap keyakinan orang-orang kafir. Apakah yang mengingkari adanya hari kebangkitan dan juga pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan mereka yang meninggalkan syariat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tatkala beliau menjelaskan makna kalla, pengingkaran terhadap Abu Jahal yang tidak beriman kepada tafsir Al-Quranul Karim wa bayanih, yang tidak beriman dengan tafsir Al-Quran dan penjelasannya. Sebagian mengatakan bahwa kalla yang dimaksud adalah pengingkaran terhadap orang-orang kafir yang mereka tidak sholat dan mereka tidak menunaikan zakat. Walhasil kalla ini adalah kalimat atau kata pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan keyakinan mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang meninggalkan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal tuhibbunal ajilah. Kalian bahkan lebih mencintai, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang musyrik, al-ajilah. Yang dimaksud al-ajilah adalah ad-darud dunya, hayatud dunya. Kalian terlalu cinta kepada al-ajilah, kehidupan dunia. Dan ini seperti yang disebutkan pada suratul insan sebelumnya, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka ini cinta kepada al-ajilah, kehidupan dunia. Disebut kehidupan dunia ini al-ajilah karena hidup yang disegerakan sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Ini hidup yang disegerakan, yang sekarang kita merasakannya. Wa tadharuna al-akhirah. Dan kalian meninggalkan, tadharun ay tad'un tatrukun. Kalian meninggalkan al-akhirah. Al-akhirah yakni beramal untuk kehidupan akhirat. Atau yang dimaksud wa tadharuna al-akhirah, kalian meninggalkan al-akhirah dengan kenikmatannya, yaitu al-jannah. Dan ini yang disebutkan dalam tafsir al-muyassar بل أنتم قوم تحبون الدنيا وزينتها. Bahkan kalian adalah kaum yang cinta kepada dunia dan perhiasannya. وَتَتْرُكُونَ الْآخِرَةَ وَنَعِيمَهَا. Dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat dan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan. Di sini Allah azza wa jalla menerangkan kebodohan orang-orang kafir yang lebih cinta dengan dunia. Padahal kehidupan dunia adalah hidup yang kenikmatannya sementara. Faniyah, ad-dunya faniyah, akan sirna kenikmatan yang zaidah. Berbeda halnya dengan kenikmatan akhirat. Adapun kenikmatan dalam kehidupan akhirat adalah nikmat yang kekal. Maka merupakan kebodohan dan kehinaan ketika seorang lebih memilih kehidupan yang disegerakan, yang nikmatnya sementara, daripada kehidupan yang nikmatnya lebih kekal, ya, lebih abadi, di mana seorang akan tinggal dan tidak lagi akan merasakan kesedihan setelah Allah subhanahu wa ta'ala masukkannya ke dalam al-jannah. Kita sampai pada ayat yang ke-21. Ila huna. Tafadhalu hafidhakumullah.